Bagaimana menyikapi syubhat orang yang mengatakan jangan sibuk dengan fitnah, sibukkan dengan ilmu, jangan habisi waktumu pada perkara yang tidak bermanfaat. Sibuk dengan fitnah maksudnya apa ini? Ya. Kita dianjurkan untuk mengetahui fitnah agar kita terhindar darinya. Kalau kita tidak tahu yang jelek, tidak tahu yang buruk, tidak tahu fitnah, mungkin kita akan terjatuh padanya. Ungkapan-ungkapan seperti yang disebutkan itu seringkali bermaksud agar orang itu tidak larut di dalam pembicaraan seputar siapa yang salah, siapa yang benar. Sudah, belajar saja. Gak usah tahu kamu siapa yang salah, siapa yang benar. Nah, keliru. Kita justru dianjurkan supaya tahu yang baik diikuti, yang salah ditinggalkan, tidak diikuti. Begitu. Ya. Jadi ini adalah bentuk praktek ilmu kita. Ya, kalau kita enggak tahu, ya tanya kepada yang tahu supaya segera tahu. Setelah tahu, lakukan sikap yang benar. Begitu. Kalau kita enggak mau tahu, justru kita bisa terjerumus dalam suatu kesalahan. Fulan salah, enggak mau tahu. Akhirnya kita anggap dia benar terus. Akhirnya kita ikuti dia terus. Nah, na'udzubillah, yang seperti itu akhirnya membuat dia jatuh dalam penyimpangan.